Ya udah, di sini langsung aja ya. Next song. Wongi next song ya. Indonesia ini apa? Ela 5 lagu boleh loh. Diatur. Kancane gak kebagian. Gak apa-apa loh orang. Aja. Ayo Mas Edi saya. Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Adisa. Thank you. Kribol. Wes kena. Sudah kena hatimu belum Mas Gundi? Sudah. Sudah. Mas Juli.